وصحبه ومواله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini diberi nikmat oleh Allah SWT bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga kita termasuk dari yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang salat dua waktu yang dingin, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi maksud dengan kalimat bardain, dua waktu yang dingin adalah waktu asar dan waktu subuh. Salat asar dan salat subuh. Masallal bardaini dakhala al-jannah. Barang siapa yang salat dua yang dingin, dua waktu yang dingin, maka dia akan masuk ke dalam surga. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya termasuk dari amalan yang besar yang maslahat atau manfaatnya luas adalah amalan at-tarbiyah wa dakwah, mengajak manusia kepada agama Allah dan mendidik generasi umat ini di atas agama Allah. Ini adalah tugas yang mulia, tugasnya para nabi, para rasul dan pengikut mereka. Bahkan tidak ada ucapan yang paling baik, kalimat yang paling utama, lebih dari orang yang mengajak manusia kepada agama Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang yang paling baik ucapannya, lebih dari orang yang mengajak manusia kepada agama Allah, wa 'amila salihan, dan dia beramal saleh, dan dia mengatakan bahwa saya adalah termasuk kaum muslimin, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan dakwah dan tarbiyah ma'asyiral muslimin, karena memang buahnya itu tidak hanya terasa di dunia ini, bahkan terus sampai yaumul kiamah. Karena orientasi pendidikan dan tarbiyah dalam Islam bukan semata-mata untuk kemaslahatan perkara duniawiya saja, bahkan untuk yang lebih dari itu, untuk kemaslahatan dalam kehidupan ini dan setelah kita meninggal nanti. Tentu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak rintangan, banyak halangan di tengah jalan. Karena memang setan tidak ingin seorang mukmin dan mukminah meninggalkan dunia ini dalam keadaan mendapatkan pahala besar dari Allah. Setan sudah berjanji di hadapan Allah bahwa dia akan menyesatkan manusia seluruhnya ketika dia difonis kekal dalam api neraka. Dia tidak ingin kalau dia sendiri dalam api neraka. Direkrutnya, digodanya, dibujuknya orang yang bisa dibujuk agar mau mengikuti jalannya syaitan. Allah SWT mengatakan, innama yad'u hizbahu liyakunu in ashab as-sa'ir. Setan mengajak golongannya, mengajak orang yang bisa diajak agar mereka masuk bersamanya dalam neraka. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ya, di saat seorang menjalani dakwah dan tarbiyah, tentu dia Jangan melihat beratnya tanggung jawab, besarnya rintangan. Dia melihat besarnya faedah dan pahala. Dengan seorang melihat seperti ini, semuanya akan ringan. Semuanya akan ringan. Terutama keikhlasan seorang muslim dalam mengemban amanah ini. Ketika saya katakan bahwa amalan tarbiyah dan dakwah bukan berarti ini amalan yang terfokus atau tertuju hanya kepada para ustaz, ya, para mudarrisin, bukan. Tapi siapapun yang terlibat dalam, ya, amalan kolektif ini, semuanya mereka mendapatkan bagian dari pahala. Apakah mereka bagian, ya, sarana prasarana, mereka bagian, ya, keuangan, administrasi dan lain sebagainya. Semua yang terlibat dalam amalan yang mulia ini, mereka ikut mendapat andil. Dan semua kita masyarakat muslimin bisa memberikan andil untuk umat ini. Semuanya sesuai dengan porsi yang Allah berikan. Jangan kemudian Anda merasa, saya enggak punya ilmu, bagaimana saya akan punya andil dalam dakwah. Jangan mengatakan seperti itu. Semua kita bisa berbuat, semua kita bisa beramal sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Yang punya tenaga membantu dengan tenaganya, yang punya pikiran dengan pikirannya, yang punya dana dengan dananya. Jangan sampai kita tidak berbuat, jangan sampai kita tidak, ya, punya greget untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk umat ini. Masyarakat muslimin rahimakumullah, kalau kita berbicara tarbiyah, kita sedang berbicara tentang proyek besar yang tidak akan mungkin bisa dipikul oleh seorang dua orang. Proyek yang besar dengan manfaat yang jangka panjang tentu membutuhkan sekian banyak orang yang mereka memiliki perhatian kepadanya. Saya ambil contoh saja. Amalan tarbiyah berupa, atau amalan dakwah berupa tarbiyatul aulad. Itu lembaga pendidikan untuk mengajari anak-anak kaum muslimin. Terlah ini skupnya skup terbatas. Karena tarbiyah itu bagian dari dakwah. Tarbiyah akan berjalan dengan baik dengan izin Allah. Kalau saya istilahkan, di sana ada segitiga emas. Segitiga emas ini ketika semuanya berjalan dengan baik, maka amalan tarbiyah ini akan berjalan dengan baik dan akan menghasilkan hasil yang optimal. Yang pertama, para pengampu tarbiyah. Para pengampu tarbiyah yaitu para pengurus tarbiyah, apakah itu ustadznya, apakah itu bagian sarana prasarananya, bagian yang lainnya, hendaklah mereka itu tulus dalam mengemban amanah ini. Jangan kemudian mereka berpikir, kalau saya terjun dalam bidang ini, apa yang akan saya dapatkan dari dunia? Orang mereka sudah punya mobil, orang punya gedung tinggi, saya masih seperti ini. Jangan Anda berpikir seperti itu. Terlalu rendah kalau memang itu tujuan Anda. Anda sedang membangun akidah umat, Anda sedang membangun sebuah masyarakat akan memberi manfaat yang besar bagi dia dan bagi orang lain, bahkan bagi bangsa dan negara. Apa yang sedang Anda lakukan ini luar biasa. Membangun mentalitas, membangun moral, akidah umat ini bukan perkara yang kecil. Anda bisa bayangkan ketika pembangunan di segala bidang namun tidak diiringi dengan akidah yang benar, ibadah yang benar, justru pembangunan segala bidang tidak akan punya pengaruh yang berarti. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, ketika para pengguna teknologi ini ketika mereka tidak didukung dengan iman yang kuat justru akan merusak. Apa yang sedang Anda lakukan saat ini dari amalan tarbiyah, amalan dakwah? Ini amalan luar biasa. Tidak semua orang diberi kesempatan seperti ini. Ketika manusia sibuk, mereka mengurusi dunia, sibuk mengurusi harta orang lain, sibuk mengurusi pabrik orang lain, Anda sibuk mengurusi umat. Ini bukan perkara yang ringan. Yang namanya musafirin itu akan dipuji oleh manusia di saat mereka mau mengarungi malam yang gelap, padang pasir yang membelah, yang apa namanya membentang. Ketika pagi hari telah, ya, ketika pagi hari telah datang, mentari telah muncul, orang pun memuji, orang ini hebat. Malam yang gelap, padang pasir yang apa, membentang, dilalui dengan mudahnya. Sama. Di saat Anda sekarang menjalankan amalan yang besar ini, ya, berat sekali. Tapi nanti, ya, yang namanya hasil, yang namanya pujian itu nanti. Walaupun bukan pujian manusia yang kita cari, tapi yang namanya orang yang berbuat kebaikan, pasti Allah SWT akan berikan kepada dia nama yang harum, pujian yang baik di tengah-tengah masyarakat. Intinya jangan sampai kita tidak berbuat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberi kontribusi, memberi manfaat untuk orang lain. Apa yang bisa kita berikan? Apa yang bisa kita berikan? Ya harta, ya tenaga, ya pikiran, ya apa yang kita miliki. Jadi untuk para pengampu pendidikan, hendaklah mereka terus dalam menjalankan amalan ini. Jangan mereka melihat hanya beratnya tanggung jawab, tapi mereka melihat besarnya manfaat yang akan mereka dapatkan. Apa Anda tidak senang jika Anda dimasukkan pada rombongan para nabi dan para rasul? Anda kalau mengikuti jalannya para nabi, jalannya para rasul, Anda akan digabungkan bersama mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u ma'aman habba. Seorang akan digabungkan dengan orang yang dia cintai. Kalau yang dia cintai, yang dia ikuti adalah para nabi, para rasul, maka dia akan digabungkan oleh Allah dengan para nabi, para rasul. Ini yang pertama. Jadi para mudarris, para pengampu pendidikan, ya, dan semua orang yang punya andil dalam dakwah, pertama mereka melihat besar tanggung jawab yang dipikul di atas pundak mereka terhadap generasi, ya, umat ini. Kemudian juga mereka melihat besarnya manfaat yang akan bisa didapat, dan bahwa itu adalah nostalgia yang terbaik yang kita berikan dalam kehidupan dunia ini. Karena salah satu dari amalan yang pahala terus mengalir meskipun seorang sudah meninggal adalah ilmu yang bermanfaat. Sudah saya katakan di awal bahwa yang namanya dakwah, yang namanya pahala dakwah, tidak hanya, ya, dimonopoli oleh, ya, ustadz atau guru, tidak. Semua yang terlibat dalam amalan besar ini, siapapun dia, apapun posisinya, apapun andilnya, terlibat dalam amalan yang mulia ini, mereka mendapat saham bagian dari, ya, pahala Allah SWT. Kemudian kedua, ma'asyiral muslimin, bagi para auliya'i thalabah, para orang tua wali yang mereka menitipkan anaknya di lembaga pendidikan Ahlus Sunnah, dalam mereka itu bisa berta'awun, bisa bekerja sama yang baik untuk terwujudnya amalan ini. Artinya tidak bisa seorang kemudian dia menitipkan anaknya, kemudian dia mengatakan hitam dan putihnya anak saya ini saya pikulkan kepada Anda. Tidak bisa. Lembaga pendidikan hanya memfasilitasi anak Anda. Kewajiban terbesar ada pada pundak Anda. Dan Anda juga sebagai orang tua atau wali pun membantu agar anak-anak Anda itu bisa mengikuti aturan yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Karena aturan-aturan yang ada itu dibuat untuk kebaikan. Yang kita bicarakan tentu ya lembaga pendidikan Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyah. Itu diadakan untuk kemaslahatan. Jangan kemudian misalnya sudah ada aturan misalnya anak masuk misalnya ya pondok masuk ke ya kelas ya tidak boleh bawa HP misalnya, kemudian Anda malah membekali anak Anda dengan HP. Anda beralasan ini anak ya anak manja, biar anak ini bahagia. Jangan, kebahagiaan tidak harus dengan ini. Ikuti aturan main demi kemaslahatan bersama. Atau misalnya lembaga pendidikan punya aturan kalau anak melanggar demikian-demikian maka ada hukuman misalnya kayak hafalan atau membersihkan kamar mandi. Anda sebagai orang tua atau wali harus memaklumi. Dan kemudian Anda datang mencak-mencak kepada pengurus, oh ini anak gak pernah saya marahi, ini anak gak pernah saya ya melakukan seperti ini, kenapa pihak misalnya pondok misalnya seperti ini? Jangan. Anda sebagai orang tua atau wali kooperatif, Anda sebagai orang tua dan wali harus ikut mendukung. Ini demi kemaslahatan anak Anda, demi kemaslahatan anak Anda. Kemudian juga yang ketiga adalah para atolabah, para santri dan orang-orang yang ya belajar, mereka harus menghormati ya, orang yang telah capek untuk mengurusi mereka dari para asatid, ya para ustaz, kemudian para pengurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna man lam yuqdir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang lebih tua dari kami dan tidak menyayangi orang yang lebih muda dari kami. Yang tua kita hormati, yang muda kita sayangi. Coba lihat indahnya Islam. Anda enggak akan dapatkan tatanan seindah Islam ini. Yang tua kita hormati, yang ya kecil kita sayangi. Ketika para pengampu pendidikan, kemudian orang tua dan anak didik semuanya mereka ya mengikuti aturan yang ada, insya Allah akan terwujud cita-cita yang mulia. Jadi bukan hanya misalnya pengurus saja yang mereka capai, kemudian orang tua tidak ya tidak peduli dengan apa yang dibutuhkan, tidak. Atau misalnya ketika orang tua sudah memberikan kepercayaan kepada kita, kepada pengurus misalnya dakwah, kemudian kita menyanyiakan, jangan. Kepercayaan orang sesuatu yang mahal, jangan sampai kemudian mereka kita kecewakan. Tentu kita yakin ya ketika kita menjalani suatu amalan apapun kita tetap ada kekurangan. Ini sesuatu yang wajar. Hanya saja seorang mukmin itu dituntut untuk dia mencurahkan upaya semaksimal mungkin. Ketika seorang dia sudah mencurahkan upaya semaksimal mungkin, kemudian ada kekurangannya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang di atas kemampuannya. Mampunya Anda ya sekian sudah. Anda tidak dibebani lebih dari itu. Masyiral ikhwah rahimakumullah. Di antara hal yang penting adalah membangun komunikasi yang baik antar pengampu pendidikan. Jangan sampai ada dari mereka itu khilaf. Terlebih kalau dalam satu amalan kemudian ada yang berlainan prinsip dalam beragama, ini tentunya satu hal yang sulit untuk cita-cita tarbiyah terwujud. Steril dari orang-orang yang punya pemahaman yang tidak baik. mereka ini orang-orang yang akan mengarahkan anak didik. Kalau mereka ini orang yang bengkok, Anda bisa bayangkan. Kalau ada dahan pohon terterpa oleh ya sinar matahari, bayangan ya ketika dahan tadi bengkok, otomatis bayangan juga apa? Juga bengkok. Anda jangan berharap kalau dahannya bengkok kemudian bayangannya lurus. Ketika yang menangani pendidikan adalah orang yang punya pemahaman yang menyimpang, lalu bagaimana akan mengajarkan kebaikan kepada anak didik? Study. Kemudian juga hendaklah antar pengurus sering bermusyawarah, bermusyawarah satu dengan selainnya. Ya. Kalau Rasulullah SAW seorang yang dijamin oleh Allah, orang yang mendalam ilmu dan amalannya, itu saja diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah. Allah mengatakan wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah kamu Muhammad dalam urusan. Harus bermusyawarah ketika akan perang Badar, ketika akan perang Uhud, ketika akan perang Khandaq. Ini Rasul. Ya, Anda tidak meragukan seperti apa ilmunya Rasul, seperti apa ya amalnya Rasul. Itu saja diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah. Dan tentunya ketika kita bermusyawarah, mungkin ada pendapat yang mungkin tidak diterima atau belum bisa realisasi, tidak usah kemudian kecewa. Hal yang wajar. Rasulullah sendiri ketika akan perang Uhud, jadi waktu itu ya, pasukan musyrikin sudah merayap dari Mekah ke Madinah pada tahun 3 Hijriah. Mereka ingin melakukan balas dendam terhadap kekalahan ketika perang Badar. Rasul tahu bahwa mereka sudah merayap dan jumlahnya ya, berlipat-lipat dari jumlah pasukan kaum muslimin. Rasul mengamalkan firman Allah untuk bermusyawarah dengan para sahabat. Waktu itu Rasul punya usulan bahwa kita ini perang kota saja, biar mereka masuk ke gang-gang Madinah kemudian kita serang. Tidak perlu kita keluar, kita konfrontasi di apa, di lahan terbuka. Biar mereka masuk kota Madinah kemudian kita serang. Kita lebih menguasai medan. Tapi sebagian sahabat yang waktu itu absen dari perang Badar, dia kepengen, oh kita main perang kayak perang Badar, kita keluar dari Madinah. Dan jumlahnya lumayan banyak yang punya usul seperti ini. Rasulullah mengatakan sudah, akhirnya disepakati. Padahal Rasul kepenginnya perang kota, tapi sebagai sahabat mereka justru ingin ya, keluar dan menyambut mereka di medan terbuka. Rasulullah keluar dengan para sahabat. Rasul tidak kecewa, Rasul tidak mutung ketika usulannya tidak diterima. Wajar namanya musyawarah, ada kalanya diterima dan tidak. Kemudian terjadilah peperangan dan berakhir dengan kekalahan telak pada pihak kaum muslimin. Terbunuh sekian sahabat, ya terluka sekian sahabat. Apakah setelah mereka sepakat ya untuk keluar berperang, kemudian hasilnya kalah seperti ini, kemudian mereka saling menyalahkan satu dengan selainnya? Apa Rasulullah menyalahkan? Tuh dia, dulu saya mengusulkan untuk perang kota, kenapa kalian ya mengusulkan perang terbuka? Rasulullah tidak seperti itu. Ketika suatu perkara sudah disepakati ya, manis dan pahitnya ditanggung bersama. Kalau Rasulullah usulannya tidak diterima, nah kita ini siapa? Kalau usulan kita enggak diterima, jangan kecewa, jangan kecil hati. Wajar. Ini antar pengurus, antar pengabdi dakwah, adalah saling ada kelonggaran. Jangan kemudian memaksakan, ini pendapat saya harus diterima, kalau tidak, sudah saya enggak akan bertahun. Jangan. Ini enggak baik ya seperti ini. Anda membaca siratus salaf, Anda membaca bagaimana Nabi dan para sahabat sikap mereka dalam menyelesaikan masalah, ya, menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Seperti itu barakallahu fikum. Kemudian juga hal yang penting, ya, membangun komunikasi antara thalabah, antara pengurus dengan auliya'u thalabah, para wali santri, orang tua atau wali anak didik. Apa yang mungkin ya, kebijakan-kebijakan yang mungkin butuh disosialisasikan, aturan-aturan yang ada butuh untuk disosialisasikan. Sering mengadakan pertemuan yang membahas bersama bahwa ini tugas kita bersama, bukan tugas ya para pengampu pendidikan, tugas kita bersama. Adanya komunikasi yang baik ini barakallahu fikum akan mengecilkan adanya suudzon, buruk sangka dari sebagian ya, wali santri kepada pengurus. Sering adanya komunikasi, baik itu secara tertulis atau ya tidak tertulis. Yang jelas komunikasi ini harus dibangun. Adanya misalnya keluhan-keluhan dari mudarris, dari guru terhadap anak didik, ini butuh dipecahkan bersama. Jangan kayak tadi ya, seorang punya prinsip, saya sudah menitipkan anak saya, SPP saya bayar. Hitam dan putihnya, ya, ustaz yang bertanggung jawab, nggak bisa seperti itu. Kewajiban utama ada pada budak Anda sebagai orang tua. Benar juga perhatikan, terkadang anak itu datang sekolah ke ma'had, yang seharusnya mereka itu membawa pulpen, membawa buku, ya, terkadang orang tua luput dari perhatian. Mereka datang sementara tidak bawa alat tulis yang dibutuhkan. Ini butuh perhatian. Kelihatan ringan, tapi ini apa namanya? Ya fatal. Ini salah satu perhatian. Bukan hanya anak itu diantar mau dikasih jajan, sementara tasnya kosong dari ya misalnya alat tulis. Jangan, semuanya diperhatikan. Ini untuk kemaslahatan anak-anak ya, nanti ketika sudah dewasa. Ketika orang itu semangat ya untuk mengurusi perusahaan orang, mengurusi tokonya orang lain, mengurusi arah sendiri, kenapa gak semangat? Semangat ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah akan lebih lengkap lagi nanti akan disampaikan oleh Ustadzuna Muhammad Rizal Habibullah Ta'ala. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.